Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la ilaha illa huwa la أشهد أن محمد عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم سليم رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengadakan kegiatan kembali ta'lim kita dengan melanjut membaca kitab Al-Mudhur Al-Manthur. Terakhir nomor berapa? Sudah banyak ya. Kita telah masuk pada bab yang ke-19, yakni bab tentang ar-rif'atu wan najatu fi ta'allim sunnati wa talabil hadithi. Bab tentang ketinggian derajat serta keselamatan, kemuliaan dan keselamatan itu di saat seorang belajar tentang sunnah dan belajar tentang hadis. Keselamatan dan kemuliaan diraih oleh seseorang di antara kita ketika kita belajar tentang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Telah sampai pada nomor ke-279. Kita masuk pada 280. Qala Bashar Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdal talabil ilmi wal hadithi liman ittaqillah wa hasanat niyyatuhu fihi. Berkata Imam Bashar Al-Hafi, Bashar ibn Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, la a'lamu ala wajhil ardi, tidak aku ketahui atau aku tak mengetahui di permukaan bumi ini sebuah amalan yang lebih afdal dari talabul ilmi. Masya Allah, tidak aku ketahui sebuah amalan di muka bumi ini yang lebih afdal daripada amalan talabul ilmi wa hadith. Liman ittaqillah, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, wa hasanat niyyatuhu fihi, dan bagi siapa yang niatnya baik dalam talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita hidup di dunia ini banyak hal yang kita cari. Semua orang sepakat kalau seandainya bisa dikatakan seperti itu, mencari harta. Semua orang seperti itu. Nah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka seafdol-afdol yang dicari adalah ilmu sunnah. Bagi mereka ahlu dunia yang mereka kehidupannya hanya mencari makan, sandangan papan, kedudukan syahwat dan yang lainnya, kalau itu yang mereka cari, ya tentunya uang yang paling baik bagi mereka. yang paling top bagi mereka ya harta benda dan syahwat. Tapi bagi orang yang bertakwa, seafdol-afdol yang dicari olehnya adalah talabul ilmi, mencari ilmu, ilmu sunnah. Kenapa demikian? Dikatakan ilmu itu adalah zadut taqwa. Ilmu agama itu adalah bekal untuk takwa. Sehingga dia selalu haus dengan ilmu. Santapannya ilmu, makanannya ilmu, energinya dari ilmu, suplemennya ilmu, penguat takwa. Tidak pernah haus, ya saya ulangi, tidak pernah dia kenyang, selalu dia lapar dengan ilmu. Terus, kenapa? Karena dia takwa. Yang dikejar adalah ibadah kepada Allah, yang dikejar ketaatan kepada Allah, dan niatannya baik. Maka yang terbaik di muka bumi ini, sekali lagi, yang terbaik amalan di muka bumi ini adalah talabul ilmi. Sesuai dengan judul bab, antum lihat di sini, judul adalah keselamatan dan kemuliaan di saat orang mencari ilmu sunnah. Al-Imam Syar Al-Hafi menyebutkan kepada kita tentang hal itu, bahwa ketika seorang meraih, ingin meraih kemuliaan, ingin meraih kehormatan, ingin meraih keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali dia belajar tentang sunnah. Dia belajar tentang bimbingan Rasul alaihi wasallam yang mendatangkan takwa, dan orang yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu ditopang oleh ilmu. Semakin dia berilmu dan semakin dia beramal, semakin dia ditambah takwanya, tambah takwanya. Semakin tambah takwanya, semakin mulia. Bisa dipahami hadirin? Kebalikannya sekarang, orang yang jauh dari ilmu agama, bahasa lainnya jahil, tidak tahu perintah, tidak tahu larangan, tidak tahu halal haram, tidak tahu tentang tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, tidak tahu. Mengakibatkan apa? Tidak bisa bertakwa. Dengan dia tidak bisa bertakwa atau tidak bertakwa, otomatis rendah nilainya, rendah harga dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Takwa itulah yang akan menyebabkan seorang mulia. Ketika orang yang jahil tidak bisa bertakwa, itu maknanya dia hina. Dengan ilmu, seorang meraih kemuliaan. Karena jahil, seorang direndahkan. Dengan ilmu yang mendatangkan takwa, seorang akan selamat dari tipu daya syaitan di dunia dan kelak di akhiratnya. Karena jahil, seorang terjerumus pada syaitan dan rendahlah dia bersama syaitan. Di dunia dia tersesat, di akhirat dia tersiksa. Wal'iyadu billah. Maka dengan ini kita ambil sebuah pelajaran penting. Marilah kita bersemangat untuk mencari ilmu, ilmu tentang sunnah, untuk kita amalkan dan kita lakukan. Maka akan tinggi kadar kita di hadapan masyarakat, akan disegani, akan dihormati, karena sunnah yang kita bawa. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya, qala al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, "Law a'lamu anna as-salata afdalu min al-hadith ma haddatsu." Imam Waqi' gurunya syafi'i, lo dari kalangan tabi'in, mengatakan lau alamu, kalau aku tahu, kalau seandainya aku tahu bahwasanya sholat lebih afdol dari meriwayatkan hadis, ma hadastu, maka aku tidak akan meriwayatkan hadis. Anda memahami kalimatnya? Seandainya aku tahu bahwa sholat itu lebih afdal daripada belajar ilmu hadis dan mengajarkannya, maka aku tidak akan mengajarkan ilmu hadis. Apa yang dimaksudkan? Tidak ada dalil yang menunjukkan sholat lebih afdal daripada menyampaikan ilmu hadis. Tidak ada dalil. Kalau seandainya ada dalil yang seperti itu, aku akan utamakan sholat daripada aku mengajarkan ilmu. Bisa difahami hadirin? Ilmunya tentunya ilmu yang wajib. Ilmu itu ada dua, ilmu wajib dan ilmu yang sunnah. Ilmu yang wajib tentunya dikedepankan daripada amaliyahnya. Kenapa? Karena al-ilmu qoblal qawli wal-amal. Kaidah ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Sehingga belajar tentang ilmu yang wajib dikedepankan daripada mengamalkannya. Bagaimana kamu mengamalkan dalam keadaan tidak berilmu? Kemudian setelah engkau mengerti ilmunya, engkau amalkan itu. Sehingga tidaklah kita hanya berilmu tanpa amal, tetapi kita berilmu dan kita beramal. Apalagi kalau amalan itu hal yang wajib. Sholat wajib atau tidak? Ya tergantung sholat apa, Pak. Jangan terkecoh. Sholat wajib. Sholat duha wajib. Ya enggak. Sholat yang fardu yang kami maksudkan, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, wajib. Belajar ilmu tentang sholat yang wajib, hukumnya wajib. Mengerti waktu-waktunya, mengerti cara pelaksanaannya, rokaatnya, tumaknahnya, zikirnya dan seterusnya, hukumnya wajib. Maka mempelajari ilmu tentang sholat lebih afdal daripada sholat sendiri. Pengertiannya adalah dikedepankan ilmu tentang sholat itu sebelum kau beramal dengannya. Karena amalan harus didasari dengan ilmu. Banyak orang yang sekarang ini kebalikan. Mereka sholat tapi tanpa belajar ilmunya. Mengakibatkan apa? Muncul berbagai macam bid'ah pada sholat-sholat mereka. Ada yang nawaitu dulu, padahal itu tidak ada. Ada yang ta'awud atau basmalah sebelum takbiratul ihram, itu tidak ada. Yang aneh-aneh sekarang ini, ketika imamnya, saya pernah mendapati sholat Jumat di pas lagi safar, dapat masjid sholat situ, masyarakat. Kaget kita mendengarkannya. Begitu imam yang melakukan kebenahan. Begitu imam mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbi ighfirli wa li walidayya, amin. Kepengin dongakna wong tua ben diamini wong akeh. Di sisi pitang mriku, Pak. Aduh, kaget kek. Dengan bid'ah apa maning ki ya? Bid'ah muncul-muncul baik. Itu kebid'ahan murni. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang sangat baik sekali. Karena akan diamini oleh jamaah Jumat yang begitu banyak. Maka dia berkesempatan di situ. Dan doanya jahar, keras. Misalnya kita dengar, kita datang belakangan. Posisi lagi. Lasafar. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Amin. Mungkin enggak nyampe warhamu makabrahin sohira kebanyakan. Nanti amnya terlebih dahulu. Itu dolalah. Itu akibat sholat tanpa belajar ilmunya. Maka terjadi kesesatan. Bisa difahami hadirin? Ya. Di sini yang kita ambil faedahnya adalah bahwa belajar ilmu sunnah, belajar ilmu hadis adalah sungguh satu keutamaan yang sangat besar, sampai pun dibandingkan dengan sholat. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Sudah kita lewati dalam bab sebelum ini. Kalau seandainya aku belajar ilmu sunnah walaupun saatan sejenak, saatan itu sejenak, ya satu jam lah mamanya, itu lebih aku cintai daripada salat malam satu malam suntuk. Sudah kita lewati ucapan Abu Hurairah, ucapan Ibnu Abbas, pentingnya talabul ilmi. Kenapa demikian? Karena ilmu kalau benar akan memperbaiki amalan. Amalan masih ada kekurangannya, amalan ibadah masih ada kesalahannya. Dengan kita talabul ilmi akan diketahui, oh ini masih salah, sempurnakan. Oh ini masih kurang, sempurnakan. Diperbaiki lagi dengan talabul ilmi. Sebagaimana ucapannya Syekh Utsaimin Taimiyah berulang kali kami sampaikan, ilmu itu dasarnya amalan. Al-ilmu aslul amal. Tulis sama kamu nak. Al-ilmu aslul amal. Ilmu itu dasarnya amal. Ngemudan mak? Orang akan beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wong ngertine bid'ah ya beramal dengan bid'ah, wong ngertine Pak. Maka Imam Taimiyah melanjutkan ucapannya, wasihatul usul tujibu sihatul furu'. Ilmu dasarnya amalan. Maka ilmu yang benar akan melahirkan amalan yang benar. Ilmu yang benar akan melahirkan amalan yang benar. Tapi kalau ilmunya salah, amalannya yang lahir apa Pak? Salah. Amalan yang timbul dari ilmu yang salah, ya amalannya salah. Contohnya ilmu tentang wanita ketika hamil. Ilmu yang mereka tahu kemana-mana harus bawa gunting. Ada tidak itu? Iya. Gak gunting. Untung gunting baknek sekop. Ilmu neng gak wasop. Wong meteng gede-gede pitungulan gak wani sekop. Mungkin mitosa nah sekop. Ngerti sekop? Untung gunting. Ini mau tenuntung nih. Kusyirik. Hadirin kaum muslimin, karena ilmunya begitu yang mereka dapati dari nenek moyang, dari orang-orang tua dulu yang tidak tahu ilmu sunnah, ya mereka lakukan itu karena yang diketahui oleh mereka itu. Muncullah perbuatan-perbuatan yang syirik. Kalau kita belajar ilmu sunnah akan muncul amalan yang sesuai dengan sunnah. Disitulah kita tahu makna ucapan Imam Waqi, bahwa belajar ilmu itu sangat penting. Menyampaikan ilmu itu sangat penting. Menyinari manusia, membimbing manusia. Tentunya sebelum engkau menyampaikan ilmu, belajar terlebih dahulu tentunya. Menguasai materi, memahami permasalahan yang ada, agar engkau tidak salah dalam menyampaikan ilmu. Yang berikutnya, oh disebutkan di situ oleh Syekh Jamal, wa hadza innama arada salata tatawwa'a lil fariidhata. Ini yang dimaukan adalah salat yang sunnah, bukan salat yang fardu. sudah kita lewati, waalaikumsalam muslimin, ada tiga hal yang kita harus ingat-ingat dari apa yang telah kita lewati pembahasannya. Yang pertama tentunya sesuatu yang wajib harus dilakukan, harus diapakan, kerjakan, karena itu kewajiban seperti salat lima waktu. Belajar ilmu tentang salat yang wajib, hukumnya apa? Wajib didahulukan sebelum kau mengamalkannya. Yang kedua, ibadah-ibadah salat sunnah itu juga bukan sesuatu yang diremehkan, sesuatu yang penting juga. Tetapi seandainya pada waktu bersamaan kita dihadapkan dengan amalan yang sunnah dengan thalabul ilmi, amalan yang sunnah hukumnya dengan thalabul ilmi, maka tentunya thalabul ilmi lebih afdal daripada amalan salat yang hukumnya apa? Sunnah. Bisa dipahami? Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sudah kita lewati atau belum saya lupa ucapannya dibawakan ucapan itu oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya dalam tema yang Salafiyah yang tanah atau di sini juga ada ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, utlubul ilma, carilah olehmu ilmu, la yushghilukum anil ibadati, tanpa engkau tersibukan dari ibadah. Artinya mencari ilmu pada waktunya, beribadah juga pada waktunya. Jangan alasan cari ilmu kemudian tidak beribadah. Mus waktunya azan, sholat ya mandek pak aja bablas baik. Kadang-kala kan ada, ya, taklimnya jam 2:30, bablas azan, corna baik, azan tok pak. Bar azan lanjut taklim, terus kemudian bubar, tidak ada sholat jamaah. Biasanya raja banu pengepak sing atus niku nggih. Ibu-ibu kadang kala pak siang-siang ceramah bablas ora salat jamaah. Ya wong lanang pirang-pirang. Ini lah pikirane tidak pernah jamaah asar, jamaah gur maghrib tok. Maka mereka beralasan ceramah menyampaikan ilmu amalan yang wajib ditinggalkan itu syarat. Maka carilah ilmu di waktu-waktu engkau tidak tersibukkan dari beribadah. Demikian pula watlubul ibadata, demikian pula engkau lakukan ibadah yang sekiranya tidak menyebabkan engkau terlena atau terlupakan dari thalabul ilmi. Jam-jam thalabul ilmi, waktu-waktu thalabul ilmi, ya thalabul ilmi. Jangan alasan aku orang jidisit, arung apa sih? Sholat sunnah. Umpamanya seperti itu. Jangan, sholat sunnah pada waktunya, thalabul ilmi pada waktunya, itu yang paling tepat. Kadangkala seorang thalabul ilmi, santri, dihadapkan dengan waktu malam, ini sudah mulai ngantuk. Apa yang harus dilakukan? Murojaah kitab atau sholat malam? Ini kalau sholat malam itu langsung kleprak, turu pak. Murojaahnya kapan lagi? Maka diutamakan murojaah ilmu, menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, ulum, memahami materi yang besok akan disampaikan atau akan diujikan sholat malam nanti ketika bangun di waktu malam. Itu contohnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, qala al-Imam Muhammad bin Makhlad rahimahullahu taala, kana ar-ramadi idza ishtaka shay'an qala hatu ashab al-hadithi fa'idha hadaru indahu qala iqra'u alayya al-haditha. Dulu al-imam ar-ramadi, seorang bernama ar-ramadi, ketika beliau jatuh sakit, idza syaka syai'an, mengadu sakit begitu, maka beliau mengatakan hatu, datangkan para ulama ahlul hadis, datangkan ulama-ulama ahlul hadis. Faidha hadaru indahu, apabila para ulama itu telah datang di sisi beliau dalam keadaan beliau sakit, beliau mengatakan iqra'u alayyal hadis, bacakan untukku hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Hadirin menekan, orang yang sakit itu butuh hiburan. Ya tidak? Ya. Kalau dia sukanya musik dangdutan umpamanya nggih. Ketika dia sakit kepenginnya dangdutane, kuwi disetel radione dangdutan. Karena hobinya itu. Lah bagi ahlu sunnah yang mengerti sunnah, maka ketika dia sakit dia akan berusaha menghibur diri dengan ilmu. Kalau di kita ada radio Lingga Mas 105,3 apa 103,5? Saya kebalik, 103,5 ya. 105,3. Oh, sih benar nih kung geng. Hadirin mengatakan kalau kita sakit, kita nyetelnya itu sudah ada murotal bacaan Al-Quran. Di situ ada Al-Quran yang cemerlangkan, di situ ada taklim. Tidak bisa datang ke majelis taklim karena apa? Terkapar di rumah atau di rumah sakit bahkan. Tapi dengan mendengarkan kajian melalui radio, terobati jiwanya, imannya tetap terjaga, tasbih, tahmid dan takbirnya tetap terpelihara, tidak futur walaupun fisiknya lemah lunglai. Dia cinta dan rindu untuk bisa berangkat taklim karena terus dia jaga dengan mendengar ilmu melalui saya yang ada rekaman atau audio atau yang lainnya. Ini orang yang bertakwa, seperti itu kondisinya. Sebagaimana al-Imam ar-Ramadi ketika jatuh sakit tidak bisa hadir ke majelis taklim, atau jatuh sakit tidak bisa mengajarkan ilmu, maka dipanggillah teman-temannya dari kalangan para ulama, dipanggil murid-muridnya yang hafal, dipanggil sambil berbaringan merasakan sakit yang ada, pengen dengan ilmu, diobati dengan ilmu, jiwanya tenang, damai. Kalau itu detik terakhirnya, maka itu adalah detik terakhir di majlis ta'lim. Luar biasa itu. Dulu tidak ada rekaman, sekarang sudah banyak rekaman. Artinya lebih memudahkan sesnya. Jangan malah justru ketika sehat rajin ta'lim, seneng dengan ilmu, ketika sakit kemutan zaman biyen senenge rock, senenge dangdut atau yang lainnya gitu, stylenya dangdut. Mi, stylenya dangdut mi. Umine bingung. Kiting kumat kapan nggih. Ketika sakit harusnya taqarrub ilallah. Karena bisa jadi itu akhir hayat. Jangan malah justru ketika sakit bermaksiat. Engkau akan sul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, akhir yang jelek. Kita masuk yang berikutnya. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam anna al-'ilma laysa bikathrati riwayati wal kutubi walakin al-'alima man ittaba al-kitab was-sunnah wa in kana qalilul 'ilmi wal kutubi wa man khalafa al-kitab was-sunnah fahuwa sahibu bid'atin wa in kana kathiru riwayati wal kutubi. Masyaallah, ini luar biasa pencerahan bagi kita di masa-masa zaman seperti sekarang. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, antum ikuti bacanya dengan seksama. Wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafalan riwayat-riwayat dan banyaknya kitab-kitab. Akan tetapi orang yang berilmu itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah walaupun sedikit ilmu dan sedikit kitab. Sedikit ilmu yakni sedikit hafalannya dan sedikit kitab. Wa man khalafal kitab wa sunnah, dan barang siapa yang menyelisihi al-kitab wa sunnah, fahuwa sahibu bid'atin, maka dia adalah ahlul bid'ah. Wa in kana kathir riwayati wal kutubi, walaupun banyak hafalan riwayat-riwayatnya dan banyak kitab kitabnya. Saya ulangi, barang siapa yang menyelisihi Al-Quran wa sunnah, maka dia adalah ahlul bid'ah, walaupun banyak hafalan tentang riwayat hadis-hadis Nabi dan kitabnya pun segudang, galeri kitabnya itu segudang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di zaman kita sekarang ini banyak orang yang hafalannya masya Allah, hafid 30 juz Al-Quran, hafalan hadisnya banyak, Bukhari, Muslim, bahkan nomornya, hafalan Al-Quran beserta nomor ayat, nomor surat, nomor ayat, bahkan kadang-kala disebut pojok kanan paling atas. Orang ini cerdas, tetapi manhajnya ikhwanul muslimin, manhajnya bukan manhaj salafi. Dia bergaul dengan semua pihak, dia mendakwakan persatuan sebagaimana persatuannya ikhwanul muslimin. Maka dia menyelisihi Al-Quran wa sunnah, walaupun banyak hafalannya, banyak hadisnya, dia bukan ahli sunnah, tetapi dia ahlul bid'ah. Waspadalah, di negeri kita sekarang bermunculan orang-orang yang seperti itu, memukau, menghafalkan ayat beserta nomornya, dan dia urut ayat-ayat itu, cerdas. Jangan heran, dulu, zaman dulu, orang cerdas melebihi dia banyak, tapi menyimpang. Tokoh-tokoh besar dari zaman dulu, ahlul batil zaman dulu, bukan sembarangan. Mereka adalah musuh-musuh para ulama, musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal, musuhnya Imam Syafi'i, kaliber beliau-beliau yang ulama salaf, lawannya Bishr al-Marisi, lawannya adalah Saleh, saya lupa belakangnya, Ibn Hayy. Itu dia orangnya, jago-jago. Sudah pernah kita baca belum ya di sini? Ana lupa, belum sepertinya di bab-bab yang akan datang. Ketika Imam Ahmad, saya dapat ini, orangnya bernama Husain Al-Qarabisi. Ini musuh dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Bishr al-Marisi. Ketika Imam Ahmad ingin melihat bagaimana orang ini dalam membuat syubhat, maka Imam Ahmad suatu hari berkunjung ke salah satu muridnya, Husain Al-Qarabisi. Murid ini masih baik dengan Imam Ahmad. Dalam kisahnya Imam Ahmad mengatakan, tempatkan aku di rumahmu, di satu tempat yang aku bisa melihat mereka, namun mereka tidak bisa melihat aku. Maka Imam Ahmad ditaruh di atas, di tingkat, di loteng tingkat yang kedua, lantai dua. Di bawah ini majlisnya Husain Al-Qarabisi. Mulailah berdatangan mereka. Ini kisahnya malam. Imam Ahmad datang pada salat isya selesai, langsung bertempat di atas, melihat ke bawah. Datanglah mereka ini, ahlul batil ini, tengah malam, habis makan selesai, mulailah mereka bermajlis. Mulailah ahlul bid'ah ini, Al-Qarabisi ini, berbicara panjang lebar. Semua muridnya dibikin tenang, tertunduk, bukan karena ngantuk. Kalau antum tertunduk kan karena ngantuk, mas. Ini gara-gara saya jadi antum jadi ngantuk maksudnya. Di waktu itu enggak, orangnya khidmat sambil retorika tinggi, hafalnya banyak, sampai orang itu nangis, dibikin nangis di majelis itu, sampai hanyut tengah malam, sampai mendekati subuh baru selesai majelis itu. Imam Ahmad ditengok oleh sahibul bait. Dilihat Imam Ahmad, gimana? Bisa lihat? Bisa. Bolak-balik atas bawah, atas bawah. Ketika Husain Al-Qarabisi sudah menyampaikan ilmu, ilmu, ilmu, dan hadirin dibikin menangis oleh mereka. Dibikin menangis, terseguk-seguk mereka. Dalam tempo yang lama, nangis lama itu kan karena bawaan hati, bukan karena digebuki wong, bang. Ini betul-betul retorika, ilmu yang dalam. Ketika itu Imam Ahmad menangis, Abu Abdullah kunyahnya beliau, Imam Ahmad menangis di loteng. Sahibul bait kaget, nah kok Imam Ahmad ikut nangis? Apakah beliau juga terkesima dengan materi yang disampaikan oleh Husain Al-Qarabisi? Begitu majelis ini bubar sebelum subuh, Imam Ahmad turun menemui Sahibul Bait. Sahibul Bait bertanya, kenapa engkau menangis? Akan datang kisah itu insyaAllah di buku ini, tapi beberapa bab yang akan datang. Imam Ahmad kemudian mengatakan, aku menangis, syaitan telah menipu mereka. Atau ucapannya semakna dengan itu. Begitu hebatnya ahlul bid'ah ini, dari sisi hafalan ayat, hadis, bahkan bisa sampai menyebabkan orang itu menangis dalam waktu yang lama. Itu kalau bukan karena sesuatu yang membikinnya, gak akan mungkin. Bahasa kitanya kalau tidak ada energi atau setruman yang menyetrum mereka bisa menangis, Enggak akan bisa. Menangis itu karena hati yang terenyuh. Dan itu adalah ilmu. Tetapi yang menyampaikan adalah seorang ahlul bid'ah mu'tazilah yang memiliki pemahaman Al-Quran makhluk. Imam Ahmad menangis karena, oh, karena dia memang hebat seperti itu, karena itu banyak muridnya, banyak pengikutnya yang tertipu hafalan-hafalannya. Itu sudah ada di zaman dulu kala, bukannya di negeri kita. Kalau di negeri kita sekarang ini, antum buka di dibuka YouTube ya, buka YouTube, muncul mereka-mereka, orang-orang yang lulusan Timur Tengah, lulusan Mesir, lulusan Maroko, lulusan yang hafalan ayat dan hadisnya banyak, bisa menyebut dengan nomor-nomornya. Jangan terkesima. Karena apa? Ini dia kita dapat di ucapan Imam Al-Barbahari. Sudah ada di zaman Imam Al-Barbahari model orang-orang yang semisal itu, yang banyak riwayatnya, banyak hadisnya, banyak hafalan ayatnya, tetapi dia menyelisihi manhaj salaf, maka dia adalah ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah. Itu sudah ada dari semenjak zaman Imam Al-Barbahari. Imam Barbahari ini adalah bukan muridnya Imam Ahmad, tetapi murid-muridnya Imam Ahmad. Cucu murid berarti ya. Imam Ahmad punya murid, Imam Ahmad yang meninggal, nah muridnya melanjutkan, nah Imam Barbahari muridnya, muridnya Imam Ahmad. Sebutkan biografinya dalam kitab Syarah Sunnah. Sudah ada di zaman waktu itu. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama, waspadalah dari mereka-mereka orang yang berpenampilan seakan-akan orang yang memiliki ilmu yang banyak karena hafalannya banyak, tetapi ketahuilah bukan itu tanda seorang alim. Tanda seorang alim itu apa? Beliau mengatakan, walakinnal alima man ittaba alkitaba wasunnah wa in kana qalilul ilmi wal kutubi. Akan tetapi orang yang alim itu adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an was sunnah walaupun sedikit hafalannya, walaupun sedikit kitab-kitabnya, tapi dia benar manhajnya, di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah, maka dialah orang yang alim. Bukan dia yang banyak hafalannya tetapi menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Sehingga jangan kita sok gumunan. Ngerti gumunan pak? Apa gumunan itu? Senengnya apa? Mudah terkagum-kagum. Geleng-geleng, geleng-geleng. Jangan pak. Tanya dulu manhajnya apa? Oh dia IM, Ikhwanul Muslimin. Maka kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaitan melalui orang ini menyesatkan banyak manusia. Ini adalah syaitan, Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah dolalah. Tetapi kesesatan itu dibingkai atau dibungkus dengan banyaknya hafalan. Yang hafalan itu dimanfaatkan untuk menyelisih sunnah. Bahaya atau tidak? Bahaya itu. Korbannya banyak. Sehingga berhati-hatilah dengan, jangan sembarangan dalam mengambil ilmu, harus dipastikan. Yang berikutnya, qala al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Asad ibni Abi Al-Thalj haddatsani jiddi atau jaddi qala sa'altu Ahmad bin Hanbal, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal kunyahnya Abu Abdullah, ayuhuma ahabbu ilaik, manakah yang paling engkau sukai. Ar-rajulu yaktubul haditha aw yasumu wa yusalli. Ada dua pilihan, mana yang paling kau sukai? Seseorang belajar ilmu hadis, mendengarkannya dan menulisnya. Yang kedua, seseorang dia gemarnya puasa dan sholat. Yang menulis hadis ya tentunya sholat yang wajib pak, cuman sunahnya kurang. Kalau yang ini ya sholat yang wajib, cuman sholat sunahnya dan puasa sunahnya, tapi kurang dalam talabul ilmi. Manakah yang paling engkau sukai? Wa Imam Ahmad bin Hanbal faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, qala yaktubul hadis, yang lebih aku cintai adalah orang yang belajar ilmu hadis. Belajar itu tentunya dengan mendengarkan dan dengan menulis. Zaman dulu mereka datang dengan kertas karatis dan kalam. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala syekh, qala an Abu Hurairah, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tulis itu. Zaman dulu belum ada rekaman. Sekarang sudah banyak rekaman. Ya, malah justru lebih hebat zaman dulu apa zaman sekarang, Pak? Zaman dulu, kalau zaman dulu menulis untuk dihafal. Sekarang ini yang hafal HP-nya. Orangnya enggak pernah hafal. Jadi yang pandai HP-nya itu, Pak, ya. Begitu klik langsung keluar dalil banyak banget. HP-nya jenengan satu pun boten, Pak. Zaman sekarang. Kata beliau, yaktubul hadis, yang lebih utama adalah orang yang belajar hadis. Kenapa? Karena dengan belajar dia akan baik. Dengan belajar dia akan benar. Dengan belajar dia bisa mengajarkan ilmu pada saatnya nanti. Tapi kalau orang ini dia puasa, dia sholat, kepentingan untuk pribadinya. Dan ketika dia diminta untuk menasihati orang lain, belum tentu bisa, karena dia jarang belajar atau tidak banyak dalam belajar ilmu. Qultu, fa min aina fadilatu kitabatul hadith ala shaum as-salat? Qala, li alla yaqul qa'ilun inni ra'aytu qaman ala shay'in fatba'tuhum atau fa'adba'uhum. Coba perhatikan, ditanyakan kembali kepada Imam Ahmad, sisi mana orang yang belajar ilmu hadis lebih mulia daripada orang yang sholat dan orang yang berpuasa? Sisi mananya? Yaitu agar supaya jangan ada orang yang mengatakan ikut-ikutan trok. Sisi mana? Jawabannya yang tadi saya sampaikan adalah sisi dari sisi orang yang berilmu itu tidak akan taklid. Orang yang berilmu akan mengikuti ilmu, ilmunya ilmu yang benar, ilmu yang sunnah, maka melahirkan amalan yang sunnah. Ketika ada orang yang salah, yang menyimpang, tidak akan diikuti karena dia punya apa? Ilmu. Beda dengan orang yang ahlus salat, ahlul ibadah, senang puasa, senang sholat, tapi sedikit pemahamannya dengan ilmu. Akibatnya apa? Dia akan taklid sama gurunya. Dia akan membebek sama tokohnya. Dia tidak tahu ketika tokohnya salah, dia tetap ikuti. Karena dia tidak memiliki apa? Ilmu. Akibatnya dia masih tetap banyak sholat, dia masih tetap banyak puasa, tapi menyimpang jauh dari al-haq, dan itulah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ya kaum muslimin, mereka itu kalau bahasa kitanya militan, khawarij, itu pemberani sampai mereka rela bom bunuh diri. Orang mengatakan militan, tetapi jalannya sesat. Kebidahan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak mau talabul ilmi. Mereka gemarnya baca Quran, sholat malam, puasa, antar itu, bolak-balik itu. Kalau seninya mereka mau talabul ilmi dalam bab kewajiban ketatan kepada ulatul umur, maka ilmu itu akan menghentikan sikap memberontaknya mereka. Tapi karena mereka tidak mau talabul ilmi bab yang masalah ini, maka mereka terhalangi di atas sunnah. Misal dulu Khawarij di zamannya sahabat itu sudah banyak. Bahkan Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij di perang yang terkenal dengan Nahrawan. Khawarij sekian ribu dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di waktu itu dengan semua sahabat bergabung sama beliau memerangi Khawarij. Kenapa Khawarij malah justru memerangi sahabat? Padahal mereka ahlus shalah, ahlus shaum, ahlu qiraatul Quran. Jidat mereka hitam, banyak sujud. Wajah mereka kekuning-kuningan karena di waktu siang berpuasa, di waktu malam sholat malam, kurang makan dan kurang tidur. Tetapi mengapa para sahabat yang diperangi? Karena kejahilan. Kalau seandainya mereka mau talabul ilmi di hadapan para sahabat, maka mereka akan tercegah dari memberontak kepada para sahabat. Inilah dia bahayanya kebid'ahan. Sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau dia sholat, dia puasa tanpa dia talabul ilmi, ini bahaya, akan berujung pada ghulu. Tetapi orang yang talabul hadis, mempelajari hadis, terbimbingan hadis, maka dia akan terselamatkan. Dia akan terselamatkan jika ada kesesatan di hadapannya. Dia bisa memalah dan dia bisa memilih mana yang harus diikuti dan mana yang tidak harus diikuti. Itulah ilmu yang menyelamatkan seorang dari kesesatan. Yang terakhir dalam bab kita ini, poin ke-285, قال الخطيب رحمه الله تعالى طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سير أنواع التطوع لأجل دروس السنن وحمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. Perhatikan kalimat ini. Berkata Imam Khatib Al-Baghdadi رحمه الله تعالى, belajar tentang hadis Nabi, yani belajar tentang ilmu sunnah, fi hadha zaman, di zaman sekarang ini, itu di zamannya beliau Qudama, zaman salaf dulu. Beliau sudah mengatakan kalimat ini. Apalagi kita ini sekarang. Beliau mengatakan, belajar ilmu sunnah, belajar ilmu hadis di zaman sekarang ini lebih afdal dari semua amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang tatawwu', yang bukan wajib. Kenapa? Li ajli durusi sunani wa humuliha, dikarenakan di zaman sekarang ini sudah sedemikian hilang dan tersembunyinya ilmu tentang sunnah. Jarang orang tahu durusil ilm, hilangnya sunnah-sunnah, hilangnya ilmunya. Dan lebih dari itu, bid'ah telah muncul dalam jumlah yang banyak dan pengikutnya juga banyak. Itu di zaman Imam Khatib Al-Baghdadi. Bagaimana lagi di zaman kita yang mengerti hadis Nabi berapa orang? Sangat sedikit. Yang ahlu bid'ahnya berapa banyak? Oh, banyak sekali. Ahlu bid'ahnya banyak sekali. Yang mengerti sunnah sangat sedikit. Ini nyatanya banyak, Ustaz. Ada berapa ini? Ada 50? Mungkin ada ya. 60 berarti banyak. Ya banyak orangnya. Antum berapa yang tahu hadis dari 50 ini? Oh, saya tahu. Ya berapa hadis? Innamal amalu binniyat. Hadis pertama Abi Nawawi, sangat sedikit orang yang mampu membaca ilmu hadis dan memahami maknanya dibandingkan dengan yang juhala. Maka belajar tentang ilmu sunnah di zaman kita sekarang ini lebih afdol berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang lainnya. Maka bergembiralah antum ayyuhatullah bil ilm, para santri diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar satu bidang ilmu yang manusia telah melupakannya. Padahal ilmu itu adalah ilmu yang mulia, ilmu Al-Quran was sunnah. Belajarlah dengan baik para santri. Saya sebutkan ini ke santri karena kalau orang tua kan sudah enggak memungkinkan. Bukan merendahkan lagi pagi. Saya memilih antum maksudnya karena oh saya sudah Ustaz. Kalau disuruh hafalan saya sudah lemah. Kan begitu nggih Pak nggih? Karena itu tidak diwajibkan hafal. Karena kami juga khawatir kalau diwajibkan hafal besok surat kamaning. Wedi mbok ditunjuk isin. Akhirnya ya kita tidak ditunjuklah mbok isin. Wallahu alam bisawab, para santri maka antum harus lebih giat lagi di masa antum lah. Belajar itu lebih baik. Wallahu alam bisawab, demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.